Afan Ustaz, mau tanya, bukankah Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis? Bagaimana Nabi melaksanakan sholat? Sampai-sampai Nabi ketika sholat membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Gimana cara Nabi membaca dan menghafalkan surat-surat tersebut? Apakah Nabi memiliki keutamaan sekali dengar langsung hafal? Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fi. Naam. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyul ummi, nabi yang tidak membaca, tidak menulis. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Terus bagaimana beliau kok bisa salat? Ya. Dalam keadaan bacaan-bacaan salat itu kan beragam. Juga surat-surat yang beliau baca dalam salat panjang-panjang kan gitu ya. Seperti yang tadi dicontohkan oleh sang penanya, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Nabi membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sekali baca. Ya, sekali baca. Yang mungkin biasa antum praktekan surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf. Itu berapa durasi antum? Bainal Maghrib wal Isya, ya kan? Ya, Bainal Maghrib wal Isya. Nah, coba bayangkan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sekali baca, sekali berdiri. Itu kalau Imam Masjid Al-Bayyinah yang coba mempraktekkan bacaan Nabi alaihi salatu wasalam tersebut, ya, dijamin halal. Yani bidina azani Allah wa iyyakum, saat dia salam tinggal dia seorang. Ya. Panjang itu. Nah, ada yang bertanya. Masya Allah, pertanyaan ini cukup bagus ya. Dia mikir, Rasul kan tidak bisa baca. Ya, apa cara murojaahnya ya? Cara hafalannya gimana? Bayangan dia di zaman Rasul itu, mushafnya sudah kayak antum gitu ya. Mushaf Utsmani gitu ya. Terus ada tulisan, waqaf billahi ta'ala gitu ya. Nah, Rasul ditalkin oleh malaikat Jibril. Ya, Rasul ditalkin oleh malaikat Jibril. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kesiapan untuk menerima wahyu dalam bentuk Al-Quran. Ketika beliau mengikuti bacaan dari Jibril, langsung melekat dalam hati. Langsung mutqin. Sehingga jangan meragukan ketika Rasul sudah menyampaikan bacaan Al-Qur'annya. Itu pasti betul. Ya. Ya kan? Naam. Hakadha ikhwan fi din, azani Allahu wa iyyakum. Jadi Rasul modelnya ditalkin oleh Jibril alaihi salam. Ya. Dan beberapa kali ketika Jibril mentalkin, Rasul kayak tergesa-gesa menghafal. Ya, Rasul kayak tergesa-gesa menghafal. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Gitu ya. Kalau sudah ditalkin, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau percepat bacaanmu karena terburu-buru, ingin segera hafal. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, inna 'alaina jama'ahu wa qur'ana. Kami akan mengumpulkan Al-Qur'an dalam hatimu dan kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu. Jam'ahu wa qur'ana. Qur'ana ai tilawatah. Karena salah satu makna Al-Qur'an secara bahasa itu al-matlu, yang dibaca. Jadi cara Rasul menghafal Al-Qur'an itu ditalkin oleh Jibril alaihi salam. Berarti Rasul cerdas, Ustaz. Naam. Ya, enggak ada ceritanya nabi yang diutus tidak cerdas. Semua para nabi dan rasul itu cerdas. Khairidina azani Allahu wa iyyakum. Yang dengan kecerdasan tadi mereka memiliki sifat hikmah. Ya kan? Punya sifat hikmah dalam dakwah, tahu cara berdakwah yang benar, bisa menyikapi dengan perbedaan manusia yang dihadapi dengan sikap yang benar. Itu menunjukkan kecerdasan. Jadi orang yang berdakwah tanpa hikmah, mohon maaf, kurang cerdas. Syarifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi fahami? Jadi fahami? Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nakhtafi fi hadha al-qadr. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fi.